Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ikhwani ma'asyarul muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari manzumah As-Sair ilallah wad-daril akhirah. Qala rahimahullahu ta'ala, sahibut tawakkula fi jami'i umurihim ma'a badli juhdin fi ridhar rahmani, abadul ilaha ala i'tiqadi huzurihi, fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, mereka selalu menyertai ketawakalan di dalam segala urusan mereka, di dalam seluruh urusan mereka. Ma'abadli juhdin fi ridhar rahmani, bersama dengan mencurahkan segala kemampuan di dalam mencapai ridha Allah yang Maha Pengasih. Abadul ilaha ala i'tiqadi huzurihi, mereka mengibadahi Allah dengan keyakinan akan kehadirannya. Fatabawwa'u fi manzilil ihsani, sehingga mereka telah mempersiapkan diri pada kedudukan al-ihsan. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang tawakal. Setelah beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan perjalanan menuju Allah dan kampung akhirat, mereka menempuh kedudukan-kedudukan yang telah disebutkan, mulai dari sabar, kemudian ridha, berikutnya adalah syukur. Maka semua itu mereka sertai dengan bertawakal, mempasrahkan segala urusan mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal ini adalah sumber dari kekuatan seorang hamba di dalam urusan agamanya ataupun di dalam urusan dunianya. Karena dengan bertawakal, seorang hamba akan semakin kuat, karena tempat sandarannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya orang-orang yang bersandar kepada makhluk dengan orang-orang yang bersandar kepada Allah. Orang yang bersandar kepada makhluk pasti lemah, tidak mungkin kuat. Karena makhluk adalah sesuatu yang lemah. Sedangkan yang bersandar kepada Allah pasti kuat. karena dia bersandar kepada sesuatu yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan kita, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia, kepada manusia kita bersandar, maka kita pasti akan lemah. Sering sekali orang yang bersandar kepada makhluk, kepada manusia, dia kembali dengan membawa kekecewaan. Apa yang dia harapkan tidak terwujud, karena sandarannya adalah manusia, makhluk yang lemah. Termasuk pula kalau dia bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Anda itu bisa apa? Dan Anda itu siapa? Kita ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun kita dan setinggi apapun ilmu kita, sebesar apapun pengaruh kita, kalau seandainya kita adalah manusia yang paling tinggi jabatannya di dunia, tidak ada lagi orang yang lebih tinggi daripada kita, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak menghendakinya. Makanya tatkala ada seseorang yang, walaupun di dalam hadis ini ada pembicaraan, disebutkan dalam riwayat itu bahwa ada seseorang yang di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, dia memasang sesuatu di tangannya, ya, semacam jimat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini? Dia katakan, minal wahina, ya, benang yang aku ikatkan untuk menghindarkan diri dari suatu yang melemahkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inza'ha, lepaskan itu, buang. Fa innaha la yaziduka illa wahnan, karena yang seperti ini tidak akan menambahkan kepadamu melainkan hanya kelemahan. Maka setiap orang yang bersandar kepada makhluk, termasuk yang berbuat syirik kepada Allah dengan meminta bantuan kepada jimat-jimat, kepada setan-setan, kepada jin-jin, dia tidak akan pernah kuat. Justru semakin lemah. Karena setiap kali dia berpaling dari Allah dan menghadap kepada makhluk, dia dilemahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dihantui oleh rasa takut. Makanya jangan dikira orang-orang yang menggunakan jimat-jimat, ya, kemudian ilmu-ilmu syirik, jangan dikira mereka itu kuat. Itu penakut. Mereka itu penakut. Sebenarnya hati mereka dipenuhi dengan kelemahan dan ketakutan. Tidak halnya dengan orang yang selalu berpegang kepada Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan ada yang bisa membuatnya menjadi takut, sebab dia bersandar kepada zat yang maha kuat. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu sesuatu yang sangat luar biasa. Rajanya yang zalim pada waktu tersebut memerintahkan kepada bala pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup. Maka secara hitung-hitungan manusia, secara logika, enggak mungkin Nabi Ibrahim itu akan selamat. Dan mestinya Nabi Ibrahim itu merasa takut. Ciut nyalinya. Orang mau dibakar hidup-hidup? Ya. Kalau beliau tidak bersandar kepada Allah, kalau hanya bersandar kepada kemampuan dirinya, dia pasti akan tinggalkan dakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau enggak akan berani. Tapi tidak halnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Apa yang menguatkan beliau? Ketawakalan kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan dialah sebaik-baik tempat aku bersandar. Ketika beliau benar-benar bersandar kepada Allah, bertawakal kepadanya, apa Allah katakan kepada api yang membakar beliau? Kuni ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, jadilah wahai api sebagai sesuatu yang dingin, bardan wa salaman, dan menjadi keselamatan atas Ibrahim. Dengan keajaiban yang Allah berikan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar dengan api, bukannya kebakar, enggak. Beliau merasa dingin dengan api itu. Dan selamat. Ya. Itu orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak gentar. Walaupun mau dibakar hidup-hidup. Ya. Coba kalau dukun. Dikeroyok oleh masyarakat kemudian dibakar hidup-hidup. Kebakar. Mati dia. Karena temannya jin, setan, makhluk. Ya, itu kehebatan bertawakal kepada Allah. Orang yang berjalan menuju Allah dan kampung akhirat, dia butuh bertawakal kepada Allah agar segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Allah yang bisa memudahkan, meringankan, yang bisa membantu, menolong, dan memberi kita keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang makhluk pun, ya, tidak seorang presiden, tidak seorang pejabat, tidak seorang apa pangap, tidak seorang apa namanya Kapolri dan lain sebagainya. Ya. Gak ada yang bisa memberi kita kemudahan, memberi kita kesuksesan di dalam hidup ini melainkan Allah. Gak dunia kita, gak akhirat kita. Bahkan banyak keajaiban-keajaiban itu terjadi dengan kehendak Allah, bukan karena kehendak siapa-siapa. Dan itu rahasia kekuatan dari orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingginya tawakal kepada Allah. Meskipun di dalam hukum alam ini kan berlaku hukum sebab dan akibat. Yeah. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam suatu kondisi yang genting, yang mencekam, sebabnya enggak ada, tapi mereka yakin akan terjadi akibatnya kalau mereka bersandar kepada Allah. Contohnya apa? Nabi Ibrahim tadi. Mana ada orang dibakar hidup-hidup terus selamat, apinya menjadi dingin. Secara hukum sebab dan akibat, mestinya dia terbakar, hangus, gosong. Ya, pada umumnya seperti itu yang memang Allah kehendaki. Tapi ada keajaiban. Orang yang bersandar kepada Allah, dia yakin kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Sehingga api yang tadinya membakar malah menjadi dingin. Keajaiban dengan kehendak Allah, hukum sebab dan akibat tidak berlaku. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perang Uhud, dalam keadaan beliau sedang terluka, beliau terjerembab ke dalam lubang sampai gigi serinya patah dan gigi taringnya patah. Ada 4 gigi yang patah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukanya berdarah. Ya. Dan kaum muslimin sampai 70 sahabat yang meninggal dunia dari sahabat-sahabat yang mulia. Perang Uhud dianggap sebagai kekalahan bagi kaum muslimin, pembalasan dari orang-orang musyrik dari kekalahan mereka di perang Badar. Ya, walaupun pada akhirnya mereka lari. Tapi berhembus berita bahwa itu adalah siasat dari orang-orang kafir musyrik ini, ingin menyusun kekuatan yang lebih dahsyat, dan mereka sudah menggalang kekuatan itu, kekuatan yang super power, ya, kekuatan sekutu, company, ya, tapi bangsa Arab, bahwa mereka akan kembali menggempur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu dekat. Itu yang Allah kisahkan di dalam firman-Nya, innan nasa qad jama'u lakum. Ya, dikatakan kepada mereka bahwa manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Ya, bahkan Nabi pada waktu itu belum sampai ke kota Madinah. Datang berita tersebut. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Justru berita yang berhembus ini menambahi mereka keimanan mereka kepada Allah. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah itu sebaik-baik tempat bertawakal. Ya. Tidak ada yang membuat hati mereka ciut, gentar. Ya. Sehebat apapun ancaman yang mengancam mereka, karena mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di dalam surat At-Talaq. Surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan untuknya jalan keluarnya dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezekinya dari arah yang dia tidak menyangkanya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Allah yang memberikan jaminan langsung di dalam Al-Qur'an. Allah yang akan mencukupkannya. Tidak akan ada seorang yang bisa membahayakannya. Nah, ini ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang harus ditanamkan di dalam keimanan, keyakinan kepada Allah dan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak perlu takut di dalam menempuh kehidupan ini. Orang mau bilang ada ini, ada itu, terserah. Ya, bagi orang yang belajar akan penghambaan diri kepada Allah, ketauhidan kepadanya, mereka enggak perlu panik. Ngapain panik? Ya, mau ada ancaman musuh lah, mau ada krisis moneter yang dahsyat lah, mau ada bencana ini, bencana itu, terserah. Bagi orang yang hatinya sudah benar-benar bersandar kepada Allah, dia punya Allah. Ngapain? Ngapain takut? Segala sesuatu ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya ini yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas dari sejak dia kecil. Ini adalah keyakinan yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi pemuda kaum muslimin, supaya umat ini menjadi umat yang kuat, bangsa yang hebat. Itu yang ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau kepada Ibn Abbas sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Ihfazillah tajidhu tijahak. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin minta, minta sama Allah, jangan minta sama makhluk, jangan minta sama manusia." Ya, itu orang yang bertauhid, itu orang yang beriman. Itu yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah di dalam hidupnya, dia butuh sesuatu, dia kurang sesuatu, dia menginginkan bantuan, dia enggak nolah-noleh kiri kanan lihat siapa nih yang bisa membantu saya. Ya. Enggak. Pertama yang teringat di dalam benak pikirannya adalah Allah. Sehingga pertama yang dilakukannya adalah dia bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Dia mengatakan, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Ya. Karena tidak ada yang bisa mewujudkan keinginan kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menutup kebutuhan kita kecuali hanya Allah. "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau ingin meminta, minta sama Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau ingin mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu dari Allah, Zat yang maha kuat, Zat yang fa'alun lima yurid, yang bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "I'lam, ketahuilah wahai anak kecil, lau annal ummata, kalau seandainya semua, seluruh umat ini, ijtama'u, mereka sepakat, ya, seluruh dunia ini sepakat, ala an yanfa'uka bisyai', untuk memberimu kemanfaatan dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan pernah bisa memberimu kemanfaatan kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tetapkan untukmu. Enggak akan bisa mereka. Kalau saat dunia ini orang semua kumpul sepakat ingin membuatmu menjadi orang yang paling kaya, tapi Allah tidak berkehendak, enggak akan pernah bisa. Atau membuatmu menjadi orang yang paling tertinggi kedudukannya, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah bisa. Mereka sepakat untuk mengangkatmu sebagai orang yang paling berpengaruh, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah bisa. Itu keyakinan yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata beliau, wa in ijtama'u, dan kalau seandainya mereka sepakat seluruhnya, ala ayyadhurruka bi syai, bahwa mereka ingin membahayakanmu dengan sesuatu mara bahaya, lam yadhurruka, mereka tidak akan pernah bisa membahayakanmu, illa ma katabahullahu alaik, illa bi syai'in katabahullahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan atasmu. Ini ditanamkan kepada hati seorang pemuda sehingga membangun kepribadian yang kuat, yang kokoh, yang enggak gampang mengeluh, yang enggak gampang cengeng menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, karena bersamanya ada Allah. Itu ketawakalan. Ya. Sehingga mereka menjadi umat yang hebat. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-33 atau ayat yang ke-23 Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, dikatakan oleh sebagian salaf, man arada ayyakuna qawiyan falyatawakkal 'alallah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang kuat, orang yang teguh, orang yang kokoh, falyatawakkal 'alallah, maka hendaklah dia bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, enggak perlu takut. Ya. Kalau orang bertawakal kepada Allah, hilang semua rasa takutnya. Takut kepada makhluk-makhluk halus. Ngapain takut? Ya, orang mau bilang ada di rumah itu ada gundurwo, ada apa? Ada pocong, ada suster ngesot, ada hantu macam-macam. Ya, orang yang bertawakal kepada Allah peduli amat, enggak akan berbahaya. Allah yang maha kuat. Ngapain takut sama jin-jin yang seperti itu? Kalau kita takut dia semakin berani. Dia makhluk biasa kok. Kita sudah dibentengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa-doa, ada ayat Al-Qur'an. Kenapa takut? Hilang semua rasa takut itu. Sehingga kalau ada rumah angker dijual murah, alhamdulillah, beli aja. Mending kan ya? Mestinya harga rumah itu 900 juta bisa ditawar 450, enggak apa-apa, Pak. Ini rumah angker, ya udah sini, gitu. Itu orang tawakal, untung, untung dunianya, untung akhiratnya. Kenapa takut? Iya. Ada orang panik, orang pusing, waduh ini krisis global nih. Begini begitu, sekarang sedang sulit. Gimana nih masa depan ini? Bagaimana nih bisnis nih? La ilaha illallah. Anda itu punya Allah. Kenapa harus takut? Mereka meskipun mempunyai makar yang hebat untuk mencelakai kaum muslimin, mencelakai hamba-hamba Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kita punya Allah, kenapa takut? Ya. Kenapa harus terlalu pusing memikirkan masa yang belum tentu kita juga hidup di masa itu? Entah besok kita mati. Ya. Itu ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut miskin itu hilang dari hati. Santai aja orang kalau tawakal sama Allah, rezeki itu pasti ada kok. Ngapain takut? Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dan yang selainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, apa kata Nabi? "La razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu? Taghdu khimasan. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan paruhnya kosong. Wa taruhu bitana. Dan dia pulang di sore hari dalam keadaan perutnya atau paruhnya sudah penuh. Itu burung. Burung itu enggak pakai ATM. Ya. Enggak ada itu ATM-nya burung itu. Enggak punya simpanan dia. Tiap hari dia keluar cari makan. Pulang kenyang, udah pulang di sore hari. Enggak ada simpanannya. Tapi tiap hari ya dapat rezeki. Ada aja rezekinya burung itu gitu. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah, dia enggak kalah dari burung. Kadang kita masih aja gitu ya, berkeluh kesah, panik, takut. Ya, terutama nih yang sering membuat orang lupa diri, takut miskin. Sehingga dia enggak peduli mana yang halal, mana yang haram, semuanya disikat. Semuanya dilakukan. Karena takut miskin itu tadi. Seolah-olah dia kalau enggak berbuat seperti itu, dia nanti jatuh miskin, enggak ada rezekinya. Ya, ini karena tidak adanya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang juga takut meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang mengandung riba. Ya. Karena takut kalau dia enggak dapat rezeki kecuali dengan cara seperti itu. Nanti dia jatuh miskin. Ya. Padahal rezeki itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertawakal dia santai aja. Dia bekerja dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan burung diberi makan oleh Allah, apalagi manusia. Nah, maka ketawakalan ini adalah sumber dari kekuatan. Ya, hilang perasaan takut dari segala macam yang menghantui hati manusia. Entah takut miskin atau takut kepada makhluk halus atau takut kepada penguasa, ya. Atau takut kepada musuh, hilang semuanya dengan tawakal. Ya, makanya seutama-utama jihad itu adalah afdhalu jihadin kalimatu haqqin inda sultanin jair. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia berani mengucapkan kebenaran di hadapan penguasanya. Langsung di hadapan orangnya. Enggak pakai demo di pinggir jalan, ganggu orang. Langsung ke orangnya. Kalau seandainya kemudian ditangkap, ya udah, serahkan urusannya sama Allah. Sabar. Coba lihat para nabi itu. Nabi Ibrahim, bagaimana beraninya dia kepada rajanya? Ya. Dihabisi itu berhalanya, dipatahkan, dihancurkan. Rajanya bertanya, siapa yang melakukan ini? Tanya aja tuh sama yang besar. Berani, karena adanya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak keluar-keluar di belakang. Ya. Itu yang ditanamkan di dalam Islam, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Juga keberanian terhadap musuh, ya. Itu semua hilang rasa takut kita dari dalam hati dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa tawakal kita menjadi orang yang lemah. Ya, hatinya kecil. Nyalinya kecil, keberaniannya hilang karena tidak adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, salah satu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin sukses ya, di dalam urusan dunianya dan akhiratnya Ada tiga hal yang beliau katakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat itu, ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mu'min yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. Maksudnya mu'min yang kuat siapa? Apakah mu'min yang kuat itu yang sering ke fitness gitu? Ke tempat, ke gym. Ya, sering fitness. Gini-gini kan ya. Sampai ototnya melotot-melotot semua. Lebih besar ototnya dari kepalanya. Apakah itu yang lebih Allah cintai? La. Mukmin yang kuat di sini karena sebelumnya Allah telah menyebutkan sebuah sifat al-mukmin, orang yang beriman, al-qawi yang kuat. Berarti yang kuat apanya? Imannya. Bukan kuat fisiknya. Bukan kuat hartanya, bukan kuat kedudukan dan pengaruhnya. Ya, bukan karena kuat dunianya, tapi yang kuat imannya. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khair. Namun masing-masingnya ada kebaikan, kata beliau. Ya, dan seorang menjadi kuat dengan Allah. Dia tidak akan kuat selama dia mengandalkan makhluk, apalagi mengandalkan dirinya sendiri yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan dan kelemahan. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, selanjutnya beliau mengajarkan untuk menjadi seorang yang kuat seperti apa? Kata beliau, al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ya. Fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Rahasia kekuatan itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Lakukan segala sesuatu yang bermanfaat untukmu itu dengan antusias, semangat. Ya, serius. Jangan males-males. Jangan nanggung-nanggung, jangan dengan setengah hati, serius. Ihris, semangatlah, antusiaslah. Ala ma yanfa'uk, atas apa yang mendatangkan manfaat kepadamu. Yang kedua, engkau tidak bisa mengandalkan kemampuanmu. Kau enggak bisa mengandalkan kehebatanmu, engkau enggak bisa mengandalkan kecerdikanmu, kau enggak bisa mengandalkan jabatanmu, kedudukanmu, hartamu, ya, gelarmu, enggak bisa. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau engkau sudah semangat, sertai dengan wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Zat yang Maha Kuat. Yang apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi dengan satu kalimat. Kun, kata Allah. Jadilah. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah itu fayakun. Maka terjadi dengan seketika. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Bahkan hukum sebab dan akibat pun tidak akan berlaku, karena yang mempunyai hukum sebab dan akibat adalah Allah. Ya. Itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan ya, kan ada keajaiban-keajaiban di dunia yang tidak berlaku padanya hukum sebab dan akibat. Salah satunya apa? Unta Nabi Saleh. Dari mana keluarnya unta Nabi Saleh itu? Apakah dari perkawinan antara unta jantan dengan unta betina? Tidak. Dari mana? Keluar dari batu besar. Ya. Nabi Isa alaihis salam, ibunya Maryam alaihissalam, gak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi dia mengandung dan melahirkan Nabi Isa. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Apa yang gak mungkin, mungkin bagi Allah. Ya, maka, wasta'in billah, minta tolonglah sama Allah. Kemudian yang terakhir, kata beliau, wala ta'jaz, jangan pernah engkau merasa lemah. Ya, jangan suka menyerah sebelum berperang. Belum apa-apa, wah, oh, kayaknya anak gak bisa nih, gak mungkin lah. Itu udah kalah sebelum berperang, merasa lemah, jangan. Seorang mukmin tuh harus kuat. Kuat mentalnya, kuat jiwanya, kuat hatinya, kuat imannya, kuat pendiriannya, kuat tekadnya. Ya, jangan gampang merasa lemah. Ya. Dan di antara kelemahan juga, kalau melakukan sesuatu gak pernah dituntaskan, diselesaikan. Ini termasuk kelemahan. Ya. Maka apapun halangan dan rintangannya, kita berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Entah dalam urusan agama atau urusan dunia. Kuncinya adalah tiga untuk menjadi orang yang kuat. Pertama, semangat. Ya. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada kemampuan diri sendiri, walaupun Anda hebat. Yang ketiga, jangan pernah merasa lemah. Wala ta'jaz. Naam. Maka ini adalah ciri-ciri mukmin yang kuat dengan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah adzan ya? Kurang berapa? Nah, kita kurang 10 menit. Taib. Abadul ilaha ala tiqadi huzurihi. Sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang mungkin ini sangat penting diketahui, bahwa di dalam bertawakal itu, tawakal itu bukan berarti meninggalkan sebab. Ya. Ada orang bertawakal, ah kita tawakal aja lah. Kalau Allah memang datangkan rezeki, ya Allah datangkan. Ngapain kerja? Ngapain cari duit? Dah. Ya. Kita duduk aja di masjid, ngobrol-ngobrol. Kalau capek ngobrol ya sholat. Kemudian capek sholat ya baca Quran. Ntar juga datang rezeki. Itu salah kaprah. Tetap harus ada menjalankan sebab. Harus tetap mencari sebabnya. Tawakal itu tidak bertentangan dengan menjalankan sebab. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sebagai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik orang yang bertawakal kepada Allah, beliau tetap menjalankan sebab. Ya, tetap menjalankan sebab. Beliau kondisinya sebagaimana manusia biasa. Beliau bekerja. Ya. Dahulu sebelum beliau alaihi salatu wassalam diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau berdagang. Naam. Demikian pula beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada para sahabatnya, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka berdagang yang muhajirin. Yang al-ansar, mereka sibuk di kebun-kebun mereka mencari rezeki. Ya, tetap saja harus bekerja. Karena yang namanya tawakal itu harus disertai dengan menjalankan sebab. Tapi urusannya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawakal. Maka orang yang bertawakal dan tidak menjalankan sebab, maka dia telah merusak syariat. Ya. Karena dari sinilah orang-orang yang meninggalkan syariat itu menginginkan surga tapi enggak mau menjalankan syariat. Alasannya tawakal sama Allah. Kalau Allah ingin masukkan saya ke surga, ya masuk. Kalau enggak, ya enggak. Itu kan salah kaprah. Ya. Dan orang yang menjalankan sebab tidak boleh berpegang kepada sebab, bersandar kepada sebab, karena itu adalah sebab. Segala sesuatunya yang menentukan adalah yang menciptakan sebab tersebut. Ya. Orang yang berobat tidak boleh bersandar kepada obatnya untuk sembuh. Dia tetap harus bersandar kepada Allah. Orang yang mencari rezeki tidak boleh dia bersandar kepada pekerjaannya untuk mendapatkan rezeki. Tetap dia harus bersandar kepada Allah. Ya. Dan demikianlah seterusnya, dan demikianlah seterusnya. Maka yang namanya tawakal itu tidak boleh dipisahkan dari menjalankan sebab, dan orang yang menjalankan sebab harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib, yang azan silahkan azan dulu, kita lanjutkan setelah azan antara 10 sampai 15 menit insyaallah. Allahu akbar. Taib, kita lanjutkan sedikit sebelum kita tutup dan kita akhiri dengan melaksanakan salat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Mereka mengibadahi Allah al-ilah. Kata Allah itu asal katanya apa? Perhatikan, tahu kan tulisannya ya Allah. Tahu ya? Allah. Itu asal katanya adalah al-ilahu. Al-ilahu. Tapi kemudian hamzahnya dihilangkan. Ya, untuk memperingan pengucapannya. Dan lamnya dimasukkan kepada lam yang berikutnya. Sehingga menjadi Allah. Biasanya orang Arab begitu. Kalau agak sulit mengucapkan kalimatnya, ada huruf yang dibuang untuk memperingan. Ya, seperti kata khairun asalnya akhyaru. Syarrun asal katanya asyarru. Ya. Tapi kemudian dibuang hamzahnya itu yang di awal untuk gampang penyebutannya menjadi khairun, menjadi syarrun begitu. Nah, ini al-ilah juga sama. Dibuang hamzah yang di tengah, dimasukkan lam yang pertama kepada lam yang kedua menjadi Allah. Dan kata al-ilah itu artinya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh itu adalah al-ma'bud. Apa artinya al-ma'bud? Yang disembah. Ya, jadi kata Allah, lafzul jalalah Allah, itu adalah maknanya dhul-uluhiyah wal-ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Zat yang berhak mendapatkan penyembahan dan peribadatan dari seluruh hambanya. Ya, dan nama ini hanya boleh hanya bagi Allah. Nama ini hanya boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh dipakai oleh makhluk. Ada dua nama yang hanya boleh bagi Allah saja. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman. Ya, karena rahmat atau kasih sayang yang ada di dalam nama Ar-Rahman itu adalah rahmah yang ada tegak pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata mereka, kata beliau rahimahullah, abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi. Mereka mengibadahi Allah ala i'tiqadi hudurihi, dengan keyakinan akan kehadiran Allah. Fatabawwa'u fi manzilil ihsani, sehingga mereka menempati kedudukan al-ihsan. Ini berdasarkan hadis Umar ibn al-Khattab tentang kedatangan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah pada waktu itu, ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril ini datang dalam bentuk seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Kalau dikatakan dia penduduk Madinah, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. La ya'rifuhu minna ahad, kata Umar ibn al-Khattab. Enggak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kalau dikatakan bahwa dia seorang musafir yang datang dari negeri jauh, enggak mungkin juga. Karena dia datang dalam keadaan pakaiannya syadidu al-bayad, sedangkan rambutnya syadidus sawad. Ya, pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Enggak ada bekas-bekas perjalanan pada dirinya. Ya. La yura 'alaihi atharus safar. Tidak dilihat pada dirinya bekas-bekas perjalanan jauh. Dia datang, apa yang dilakukannya? Ini adalah adab penuntut ilmu. Ya, mendekat kepada yang menyampaikan ilmu. Ini adab dalam menuntut ilmu. Malaikat Jibril datang, apa yang dilakukannya kepada Nabi ketika dia ingin bertanya? Dia mendekat kepada Rasulullah. Dia letakkan lututnya menempel kepada lutut Nabi, kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ya, makanya mendekat, jangan jauh-jauh. Itu mendekat. Ya, seperti itu. Ya, menuntut ilmu itu begitu adabnya, barokah nanti ilmunya. Nah, kalau jauh-jauh, mojok-mojok, padahal banyak tempat yang kosong, ya nanti khawatirnya ilmunya juga menjauh gitu. Ya, nggak sampai karena terlalu jauh. Ya, maka adabnya adalah mendekat. Taib. Tiga orang yang datang ke majelis Nabi, satunya melihat ada Nabi duduk bersama para sahabat Yang satu, dia mendekat kepada majelis ilmu. Dia mencari tempat yang kosong di bagian depan, dia duduk di situ. Orang yang kedua masuk, dia lihat ada majelis ilmu, malu, gitu. Akhirnya dia duduk di belakang. Hadits Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an. Yang ketiga masuk, dia lihat, sedang ada Nabi kumpul dengan para sahabatnya, majelis ilmu. Lalu dia berpaling, dia tinggalkan, dia keluar dari masjid. Selesai dari majelisnya, Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akhbari thalathah, maukah aku beritakan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Yang pertama, kata Nabi, adalah orang yang dia mencari perlindungan kepada Allah, ya, awa ilallah, dia mencari tempat perlindungan kepada Allah. Dia lihat tempat kosong ada di depan majelis, dia duduk mendekat. Ya. Fa'awahullah, karena dia mencari perlindungan kepada Allah, Allah lindungi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ammatsani, yang kedua kata Nabi, istahya min Allah, dia merasa malu dari Allah, fastahyallahu min, maka Allah pun malu daripadanya. Artinya kebaikan itu juga malu-malu datang kepadanya. Allah enggak memberikan ilmu itu karena dia sendiri malu. Makanya tidak akan mencapai ilmu dua manusia. Pertama, rajul mustakbir, sombong, angkuh. Ya. Yang kedua, orang pemalu. Ini malu yang bukan pada tempatnya. Dan orang yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah seorang yang a'radha anillah fa'aradallahu an, orang yang berpaling dari Allah, Allah berpaling daripadanya. Taib. Maka di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, setelah bertanya tentang Islam, setelah bertanya tentang iman, yang ketiga beliau bertanya, wamal ihsan, apa itu ihsan? Al ihsan, kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, kalau Allah tidak melihatmu, kalau engkau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah yang melihatmu. Kata para ulama, agama itu seperti lingkaran. Lingkaran yang paling besar adalah al-Islam, yaitu masuk di dalamnya setiap orang yang punya dasar keimanan, mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu lingkaran Islam. Ya. Yang kedua adalah lingkaran yang lebih kecil, yang ada di dalam lingkaran yang paling besar ini tadi, yaitu lingkaran iman. Masuk di dalamnya hanya orang-orang yang baik keimanannya, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, imannya bagus, tidak hanya sekedar punya dasar keimanan. Dan ada lingkaran yang paling kecil di dalam dua lingkaran tersebut, yaitu lingkaran ihsan, yang masuk di dalamnya hanya orang-orang yang sempurna keimanannya, yang tidak lagi hanya mengerjakan yang wajib, tapi sudah mereka berlomba di dalam perkara-perkara yang mustahabbat, tidak lagi hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi sudah berlomba untuk meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan sebagian perkara mubah, khawatir menjatuhkan dirinya ke dalam yang haram. Ini agama. Maka ihsan ini adalah tempat yang paling tinggi, di mana orang yang berada di pada kedudukan al-ihsan, pada manzilah al-ihsan, dia kalau mengibadahi Allah, ya, kata Nabi, kalau dia mengibadahi Allah, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ya, ini ibadah yang sudah didasari oleh rasa cinta dan kerinduan yang mendalam kepada Allah. Sampai kalau dia ibadah itu seolah-olah dia sudah melihat Allah, padahal enggak. Ya. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut." Dalam riwayat Muslim. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa melihat Rabb-nya sampai dia mati. Bisa enggak orang mimpi bertemu dengan Allah, melihat Allah? Hah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain mengatakan mungkin seorang mimpi melihat Allah. Tapi yang pasti itu bukan Allah pada zat Allah yang asli. Karena zat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, wa huwa as-sami'ul basir. Tapi mungkin. Dan sejauh mana tingkat kesohihan, kebenaran apa yang dilihatnya tentang Allah tersebut, itu tergantung sejauh mana kesolihannya di dalam menghambakan diri kepada Allah. Semakin dia soleh, tingkat keakuratannya semakin besar. Tapi benar-benar itu adalah zat Allah, tidak. Sebab laisa kamitslihi syai', wa huwas samiul basir. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Ahmad pernah bermimpi akan Allah, cuma dikatakan bahwa beliau tidak tahu akan kebenaran riwayat tersebut. Nah, datang pula riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat Allah subhanahu wa ta'ala sampai beliau merasakan dinginnya tangan Allah yang diletakkan di antara pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, semua pembahasan ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang beliau sebutkan di dalam sebuah risalah beliau tentang masalah ini. Nah, risalah beliau bernama Ikhtiyarul Aula fi Syarh Hadith Ikhtisam Al-Mala'il A'la. Itu nama risalahnya. Nah, disebutkan beberapa jalan tentang riwayat Nabi pernah bermimpi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundak Nabi sampai beliau merasakan dinginnya tangan tersebut. Taib. Dan ini menunjukkan bahwasanya para anbiya mungkin atau pernah bermimpi melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tidur mereka. Tapi yang perlu diperhatikan, terkadang seorang ya belum tentu juga dia melihat Allah gitu, kalau dia bukan orang yang soleh. Atau dia bermimpi melihat Allah, tapi ketika yang dia mimpikan itu bertentangan dengan agama ini, itu pasti bukan Allah. Misalnya dia bermimpi melihat Allah, wahai fulan, besok engkau datang ke diskotik itu, gitu ya. Udah pasti itu bukan Allah, itu setan itu. Iya kan? Wahai fulan, bulan suci Ramadan ini engkau enggak usah puasa. Kau sudah aku angkat sebagai waliku sehingga engkau enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, enggak perlu zakat, enggak perlu apa-apa karena engkau adalah seorang wali. Ah, itu sudah pasti bukan Allah itu, setan itu. Karena tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah tingkatan al-ihsan. Wallahu a'lam bissawab. Kayaknya kita sudahi pembahasan kita sampai di sini. Ini pertemuan terakhir. Bait yang keberapa ini? Ke-11 ya? Hah? Ke-11. Berarti masih ada tersisa sekitar 7 atau lebih. Taib labas. Yassarallah fima ba'd. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini paling tidak memberikan bekal kepada kita untuk menempuh perjalanan menuju akhirat dan sampai kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam surganya, baik surga dunia maupun surga akhirat yang ada di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.